السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada sore hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali kajian Ramadan di tahun 1439 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kegiatan ta'din kita pada bulan Ramadan ini, dan menjadikannya sebagai bekal utama kita di dalam mengisi amalan-amalan saleh di bulan Ramadan yang mulia ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesuai dengan pengumuman yang sudah diketahui bersama, bahwa kajian kita pada sore hari ini adalah kajian fikih, dan insya Allah akan lebih dikhususkan pada amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, terkhusus permasalahan as-siyam, permasalahan puasa, dan lebih khusus lagi insyaallah kajian ini dalam bentuk membaca fatwa al-ulama seputar permasalahan-permasalahan di bulan suci Ramadan. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membaca fatwa yang insyaallah sudah dibagikan fatwa tersebut. Kita mulai pada halaman 118 yang ada di lembar kedua. Fatwa ini seputar perbedaan pendapat di dalam mengawali bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan yang dengannya masuk tanggal 1 Syawal dan kaum muslimin berhari raya pada tanggal 1 Syawal tersebut. Judulnya Al-Khilafu fi Tahdidi Bad'i As-Sawmi wal A'yad. Al-Khilaf, perbedaan pendapat, fi Tahdidi, tentang tahdid, pembatasan atau penentuan Bad'i As-Sawm, memulai puasa, maksudnya adalah puasa di bulan suci Ramadan, wal A'yad, dan hari raya-hari raya, masuk di dalamnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Bagaimanakah seorang muslim memasuki bulan Ramadan serta berhari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha? Wasu'ilat Al-Lajnatul Da'imatul Al-Buhuth Al-Ilmiyah wa Al-Iftah, telah ditanya Al-Lajnah Al-Da'imah, Al-Lajnah sudah masuk dalam bahasa Indonesia, Lajnah Al-Da'imah, Lajnah Al-Da'imah, Al-Da'imah yang tetap, Al-Buhuth Al-Ilmiyah wa Al-Iftah, untuk pembahasan atau kajian-kajian ilmiah dan fatwa. Salah satu lembaga tinggi fatwa di kerajaan Saudi Arabia. Hunaka khilafun kabirun baina ulama'il muslimin. Di sana terdapat khilaf, perbedaan kabir yang besar, baina ulama'il muslimin, di antara ulama kaum muslimin. Ini soalnya. Fi tahdid bad'i shaum Ramadan wa Idul Fitri Mubarak. Tentang penentuan permulaan puasa Ramadan dan Idul Fitri yang mulia. Faminhum man 'amila bi hadith shaum li ru'yatihi wa aftir li ru'yatihi. Maka di antara mereka, di antara ulama muslimin, ada yang menamila, ada yang mengamalkan, menerapkan hadis sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian, li ru'yatihi, karena melihat dia, melihatnya, maksudnya melihat hilal. Hilal adalah bulan sabit, dalam bahasa kita sering disebut bulan sabit, bulan tanggal 1. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan sabit Ramadhan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal Syawal, karena melihat bulan sabit Syawal. Ini kelompok yang pertama. Wa minal ulama man ya'tamidu ala ara'il falakiyyin. Dan di antara para ulama ada yang bersandar kepada ara', pendapat-pendapat al-falakiyyin, ahli perbintangan. Haitsu yaqulun, di mana mereka berkata, inna ulama al-falaki qad wasalu ila al-qimmati fi ilmi al-falak. Sesungguhnya para ulama di bidang ilmu falak, ilmu perbintangan, qad wasalu, mereka telah sampai, ila al-qimmah, telah sampai pada puncaknya, fi ilmi al-falak, dalam keilmuan di bidang falak. Bihaitsu yumkinuhum ma'rifatu bidayati asyhur al-qamariyah wa 'ala dhalik yattabi'un at-taqwim. Di mana memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui permulaan bulan-bulan qamariyah dengan ilmu hisab, ilmu falak tersebut. Bulan-bulan qamariyah adalah bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani dan seterusnya. Ini diistilahkan dengan Asyuhur Al-Qamariyah. Bulan-bulan yang disandarkan penentuannya oleh garis edar bulan. Wa 'ala dhalika yattabi'una at-taqwim. Atas dasar itu mereka mengikuti apa yang terdapat pada at-taqwim, penanggalan kalender. Kalender sudah ditentukan, puasa jatuh pada tanggal sekian, ya sudah ikut itu. Hari raya jatuh pada tanggal sekian, sudah ikut itu. Ini pertanyaannya, mana yang benar di antara dua pendapat tadi? Fa'ajabat, maka komisi atau lajnah fatwa menjawab awalan. Yang pertama, al-qawlu sahihu alladhi yajibu al-amalu bihi huwa ma jalla alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in umma alaykum fa akmilu al-iddah. Yang pertama, pendapat yang benar, al-qawlu sahih, pendapat yang benar dalam permasalahan ini, alladhi yajibul amalu bihi, yang wajib beramal dengannya, huwa, yaitu ma jalla alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu diru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan sabit Ramadhan, hilal Ramadhan. Wa afdiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya, melihat hilal Syawal, bulan sabit Syawal. Fa in humma 'alaikum, maka jika terhalangi atas kalian untuk melihat hilal tersebut, bulan sabit tersebut, fa'akmilul iddah, maka sempurnakanlah hitungan di bulan itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah pimpinan para nabi dan rasul, yang tentu beliau diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan segala yang terbaik bagi kehidupan umat manusia, terkhusus kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih syariat beliau alaihi salatu wasallam tidak dibatasi oleh masa tertentu dan tidak dibatasi pula oleh generasi tertentu, dan tidak dibatasi pula oleh wilayah tertentu. Tidak seperti Nabi dan Rasul sebelum beliau, syariatnya dibatasi oleh kaum tertentu, kelompok tertentu, komunitas tertentu saja. Dibatasi oleh zaman tertentu, datang Nabi berikutnya, Rasul berikutnya, bisa saja syariat Nabi sebelumnya terhapus oleh syariat Nabi yang datang berikutnya. Tidak berlaku pula untuk generasi yang jauh setelah mereka. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku hingga kiamat saat, hingga hari kiamat. Berlaku untuk kafatan linnas, seluruh umat manusia, baik dari kalangan Arab ataupun non-Arab, manusia yang berada di belahan bumi, bagian timur, bagian barat, bagian selatan, bagian utara, semua tercakup oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi demi generasi semua terikat dengan syariat Rasul alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang beliau sampaikan terkait bimbingan penentuan masuknya bulan suci Ramadan atau keluarnya bulan suci Ramadan yang dengan itu berhari raya adalah bimbingan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Rasul menyebutkan sumu li ru'yatihi, berpuasalah li ru'yatihi, karena melihat hilal. Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dan juga di zaman al-khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan juga di zaman khalifah-khalifah setelah mereka, imam yang empat, di masa imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua menerapkan hadis ini di dalam menentukan awal masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Ru'yah itu artinya melihat. Hilal tadi telah disebutkan adalah bulan sabit, bulan tanggal 1. Kapan dilakukan? Dilakukannya adalah pada tanggal 29. Kalau ingin melihat tanggal 1 Ramadan, maka dilakukannya pada tanggal 29 Syakban. Sore hari dilakukan ru'yatul hilal. Biasanya seiring dengan mulai terbenamnya matahari, maka muncullah hilal tersebut. Sehingga kapan dilakukan? Dilakukan pada tanggal 29. Kalau yang ingin dilihat adalah hilal Ramadan, maka dilakukannya pada tanggal 29 Syakban. Kalau yang ingin diketahui atau dilihat adalah hilal bulan Syawal, untuk mengetahui kapan berakhirnya puasa Ramadan dan kapan berhari raya Idul Fitri, maka dilakukannya pada tanggal 29 Ramadhan. Jadi ru'yatul hilal itu dilakukannya setiap tanggal 29. Jika yang ingin dilihat tanggal hilal Ramadhan, berarti dilihatnya tanggal 29 Syaban, karena bulan Syaban persis sebelum bulan Ramadhan. Jika yang ingin dilihat adalah hilal Syawal, maka dilakukannya pada tanggal 29 Ramadhan, karena sebelum bulan Syawal adalah bulan Ramadhan. Nah, ini maksud dari sabda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal Ramadhan dan berhari rayalah karena melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika tertutupi atas kalian, artinya pada tanggal 29 tidak berhasil dilakukan ru'yah. Ru'yah dilakukan, proses melihat hilal dilakukan di tempat-tempat tertentu yang memang di situ dimungkinkan hilal akan dapat terlihat dengan jelas. Seperti kemarin tanggal 29 Syaban, pemerintah mengadakan, kaum muslimin mengadakan di berbagai titik wilayah Republik Indonesia ini. Namun dari titik-titik yang ada, ghumma, tertutupi, tidak terlihat. Nah, kalau tidak terlihat bagaimana? Rasul mengatakan fa'akmilul iddah, maka sempurnakanlah hitungan. Hitungan maksudnya hitungan bulan tersebut. Kalau proses ru'yah dilakukan pada tanggal 29 Syaban untuk melihat tanggal 1 Ramadhan, ternyata tidak tampak, tidak terlihat, maka disempurnakan hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari. Jadi besoknya tanggal 30, tidak tanggal 1. Demikian pula ketika tanggal 29 Ramadhan dilakukan ru'yatul hilal, ternyata tidak kelihatan hilalnya, bulan sabitnya, berarti besok masih berpuasa tanggal 30 Ramadan. Ini bimbingan dari Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan min annal ibrata fi bad'i syahri Ramadan wa intihaihi bi ru'yatil hilal. Hadis di atas terkandung bahwa al-ibrah standar fi bad'i syahri Ramadan, di dalam memulai masuknya bulan Ramadan, wa intihaihi, dan keluarnya, selesainya bulan Ramadan, bi ru'yatil hilal, dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan pagi. Fa inna syari'at al-Islam allati ba'athallahu biha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'ammatun khalidatun mustamirratun ila yaumil qiyamah. Karena sungguh syariat Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat tersebut, ammatun, berlaku secara umum untuk seluruh umat manusia, khalidatun, dan terus berlangsung dari masa ke masa, mustamirrah, berkesinambungan, sambung menyambung sejak zaman Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi pada poin yang pertama, kita telah mendapatkan bimbingan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kita cara yang tepat untuk menentukan kapan masuknya bulan Ramadan dan kapan keluarnya, yaitu dengan cara ru'yatul hilal, tidak dengan ilmu hisab. Tsaniyan, yang kedua, annallaha ta'ala 'alima ma kana wa ma sayakunu min taqaddumi ilmi al-falak wa ghairihi min al-ulum. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui apa yang telah terjadi, makana, apa yang telah terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi, min taqaddumi ilmi al-falak wa ghairihi, dari kemajuan yang ada pada ilmu al-falak, ilmu hisab, ilmu perbintangan, dan selainnya, minal ulum, dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Allah Maha mengetahui. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu, qala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan kedatangan bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Menyaksikan, bagaimana menyaksikannya, dijelaskan dalam hadis Nabi dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Dan tentu proses di ru'yatul hilal tidak semua orang wajib melihat. Cukup orang-orang yang memang ahli di bidangnya yang melakukan proses ru'yatul hilal, kemudian disahkan oleh waliul amr, oleh pemerintah, maka berlaku untuk seluruh anak negeri di dalam melakukan proses berpuasa. Wa bayyanahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi al-hadith. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan sabdanya, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal Ramadan, wa afthiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah li ru'yatihi, karena melihat hilal Syawal. Sudah dijelaskan hadis tersebut sebelumnya. Fa'allaqa shauma syahri Ramadan wal iftara minhu bi ru'yatil hilal. Wa lam yu'alliqhu bi 'ilmi asy-syahri bi hisabi an-nujumi ma'a 'ilmihi ta'ala bi anna 'ulama' al-falaki sayataqaddamuna fi 'ilmihim bi hisabi an-nujumi wa taqdiri sayriha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan puasa di bulan suci Ramadan dan al-iftar minhu, berbuka darinya, dalam artian berhari raya, selesai dari puasa Ramadan, biru'yatil hilal, dengan cara ru'yah, melihat hilal, melihat bulan sabit, baik bulan sabit Ramadan untuk berpuasa atau bulan sabit Syawal untuk berhari raya. Walam yu'allimhu bi'ilmi syahri bihisabin nujum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menggantungkan puasa ataupun berhari raya itu dengan pengetahuan seputar bulan tersebut melalui hisabin nujum, melalui ilmu falak, ilmu hisab. Ma'a ilmihi, padahal Allah mengetahui, bi anna ulama al-falak, bahwa ulama ahli falak, ahli perbintangan, saya dapat jamun mereka akan berkembang keilmuannya, fi ilmihim, dalam hal keilmuan mereka, bi hisabin nujum, tentang hitungan-hitungan perbintangan, wa taqdiri sayriha, dan perkiraan-perkiraan tentang peredarannya. Allah Maha mengetahui. Zaman dulu mungkin secara kecanggihan teknologi dan lain sebagainya tidak seperti zaman modern. Allah telah mengetahui semua itu. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan dengan proses melihat hilal. Demikian pula berhari raya, dan itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau, diterapkan melalui praktek beliau di dalam menentukan puasa dan hari raya ketika beliau SAW hidup, dilanjutkan oleh Al-Khulafa'ur Rashidun dan seterusnya dan seterusnya, dalam kondisi ilmu hisab ketika itu sudah ada. Orang-orang yang ahli di bidang ilmu falak dari kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, mereka secara peradaban ketika itu jauh di atas orang-orang Arab. Mereka sudah menguasai ilmu perbintangan itu. Walaupun demikian, ternyata syariat ini tidak mengarahkan dalam penentuan bulan Ramadan atau penentuan hari raya dengan ilmu hisab. Kalau ada yang mengatakan, wah ini kan ilmu hisab ini pasti sudah hitung-hitungan. Kalau melihat ada yang matanya sakit, ada yang tidak. Ya, kalau yang melihat matanya sakit, sementara yang ditunjuk orang-orang yang ahli bidangnya. Sementara ilmu hisab sendiri berbeda antara teori penemu ilmu tersebut dengan yang lainnya, terjadi perbedaan. Yang tahu orang yang mendalaminya. Di Indonesia saja, buku panduan yang terbitkan di Surabaya terkadang berbeda dengan ahli falak di Jawa Tengah. Hitungan rumusnya berbeda. Karena bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi menganalisa sesuatu dengan rumus-rumus tertentu hingga kemudian dihasilkan kesimpulan. Itu ilmu hisab. Secanggih apapun ilmu hisab, tetap Rasulullah SAW telah memberikan bimbingannya kepada kita. Mabir 17:17 sudah masuk ya? Oh, itu kelambatan. Kurang 2 menit ya, sedikit lagi. Fawajaba 'alal muslimina al-masiru ila ma syara'ahu Allah lahum. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menempuh syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahum, kepada mereka, 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan rasulnya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min at-ta'wil fi shaumi wal iftari 'ala ru'yatil hilal, dengan cara menyadarkan puasa dan iftar, berbuka maksudnya berhari raya, ala ru'yatul hilal, di atas proses ru'yatul hilal. Wa huwa kal ijma'i min ahli al-'ilm, dan ini posisinya seperti kesepakatan di antara ahli al-'ilm. Wa man khalafa fi dhalika wa 'awwala 'ala hisabin nujum fa qawluhu shadun la yu'awwalu 'alayhi, maka barang siapa yang menyelisihi dalam hal ini dan menjadikan ilmu hisab, hisabun nujum, ilmu perbintangan, sebagai sandarannya, maka ucapannya adalah ucapan yang syar, yang nyeleneh, yang tidak bisa dipegang atau dijadikan sandaran. Al-Najin ada imam Al-Buhut Al-Ilmiyah, beliau yang berfatwa adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai pimpinan lajnah, Naib Rais Al-Lajnah, wakilnya Syekh Abdul Razak Afifi, dan anggotanya Syekh Abdullah bin Paul. Masuk waktu berbuka. Itulah ikhwan fillah rahimahullah, fatwa yang dapat kita baca pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.